Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengkaji ayat 113 dari surat Hud. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya'a summa la tunsurun. Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu sekalian akan disentuh api neraka, dan sekali-sekali kamu sekalian tidak mempunyai orang-orang seorang penolong pun selain dari Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 113 ini setelah sebelumnya mengajarkan kita untuk tidak ragu dalam memegang kebenaran, tidak ragu dalam mempertahankan keimanan, tidak ragu untuk menjunjung tinggi keyakinan yang utuh kepada Allah. Dan kita pun yakin pada pertemuan yang lalu, balasan Allah itu pasti di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Maka pada pertemuan kemarin kita mendengarkan, pertahankanlah keimanan dan akhlak mulia dan jangan melampaui batas. Pada hari ini di ayat 113 kita mendapatkan satu pelajaran yang sangat penting. Jangan menjadi orang zalim dan jangan berteman dengan orang-orang zalim. Para pendengar yang dimuliakan Allah, jangan cenderung kepada orang-orang yang zalim. Jangan memihak orang-orang yang zalim. Kezaliman yang ditopang oleh orang yang baik akan menyuburkan kezaliman itu. Walaupun Nabi Muhammad SAW bersabda, unsur akhoka zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu yang zalim ataupun yang terzalimi, tetapi maknanya adalah sangat jauh dari yang kita prediksikan. Artinya menolong orang yang zalim adalah mencegahnya untuk tidak melakukan kezaliman lagi. Sementara menolong orang yang terzalimi, bela dia untuk mendapatkan hak-haknya yang pantas dan sesuai. Jadi di sini cara baik untuk berteman dengan orang zalim, nasihatkan dia untuk meninggalkan kezaliman, atau kita tinggalkan dia bila dia tidak mau mendengarkan nasihat kebaikan tersebut. Kemudian yang lebih dahsyat lagi, jangan menjadi orang zalim. Fatamassakumun nar, karena apa? Karena pertemanan dengan orang yang zalim akan menimbulkan api, api di dalam jiwa. Karena apa? Karena apa yang dilakukan tidak sesuai dengan hati nurani kita. Kita akan terbakar dan kita akan menjadi orang-orang yang sangat berada pada posisi yang tidak enak. Ini di dunia. Apalagi kalau kita melakukan kezaliman, sebenarnya yang kita lakukan itu tidak membakar orang lain, tetapi membakar jiwa kita sendiri. Orang yang disakiti tidak selamanya harus menderita kesakitan. Ada orang yang kita zalimi, tapi dia menikmati kezaliman yang kita lakukan, sementara kita yang menzalimi tersebut terbakar dengan api cemburu. Mengapa orang yang kita zalimi itu malah bahagia? Ini merupakan fatamassakumun nar. Dan kemudian kita menemukan lagi, ketika Allah mengatakan jangan menzalimi karena itu akan menyakiti dirimu, jangan menzalimi karena apa? Karena kamu tidak akan mendapatkan orang yang menolong di dalam hidupmu di dunia ataupun di akhirat. Ini suatu penegasan yang sangat menarik dan sangat penting. Karena apa? Ketika kita menzalimi, berarti pada saat itu Allah lepas tangan dari kita. Ketika kita telah berada di lingkaran yang tidak ada Allah sebagai penolong, maka makhluk ciptaan Allah juga tidak akan menolong kita, dan kita akan menjadi makhluk yang sangat miskin, walaupun sebenarnya kita seharusnya tidak menjadi orang yang miskin. Ustaz Perdana, silakan. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Gambaran yang disampaikan oleh Ustaz Jainal tadi sudah memberikan satu pemahaman baru kepada kita. Minimal paling tidak kita sudah ada gambaran-gambaran baru tentang bagaimana sesungguhnya berbahayanya untuk mendekati orang zalim. Makanya menarik di dalam ayat ini adalah Allah mengatakan wala tarkanu, jangan sampai cenderung, jangan sampai membuka ruang-ruang untuk bertoleran terhadap orang-orang yang zalim. Dalam artian apa? Bukan memberikan kesempatan kepada mereka bertobat, tapi malah kita berusaha untuk masuk ke alam mereka, berusaha untuk meniru-niru sebagaimana perbuatan mereka. Nah, hukum fitrah kehidupan, orang-orang yang mulai cenderung jiwanya kepada keburukan, ini dikhawatirkan dan sangat dikhawatirkan akan keluar daripada fitrahnya. Artinya apa? Secara fitrah, orang-orang yang cenderung kepada keburukan, kepada kezaliman, jiwanya akan menjadi tidak tenang. Berbeda dengan orang-orang yang tetap berada pada jalur kebaikan, jiwanya akan tenang. Jadi kalau sudah jiwa tidak tenang, ini akan berdampak kepada tingkah laku dan perbuatan. Yang selama ini taat kepada orang tuanya mulai bandel, yang selama ini menjadi anak yang baik dalam belajar, tapi ketika dia cenderung kepada keburukan mulai ikut-ikutan merokok, mulai ikut-ikutan narkoba, mulai ikut-ikutan hal-hal yang negatif lainnya, maka pelajarannya berantakan. Yang selama ini dipuji oleh gurunya, ini malah kena menjadi damperatan gurunya setiap hari. Orang yang selama ini adalah orang-orang yang badannya itu segar, ya, seorang pemuda yang badannya segar, atletis, tapi ketika terkena narkoba, minum-minuman keras, maka bukannya malah badannya menjadi atletis, tapi perutnya menjadi buncit, tidak karuan, badannya lemas, otaknya tidak menjadi segar, sehingga akhirnya yang terjadi adalah generasi-generasi yang bukannya malah mampu membangun peradaban dan mesejahterakan masyarakatnya, tapi malah menjadi sampah-sampah masyarakat yang tidak bisa diharapkan untuk mampu untuk menjadi generasi-generasi ke depan yang bakal memimpin negaranya. Disinilah letaknya kenapa yang namanya kezaliman, keburukan, atau bahkan cenderung untuk mengarah ke situ, itu menjadi hal-hal yang sangat dilarang oleh agama. Fatamassaku munar, ini yang menarik juga di dalam keterangan ayat ini, bahwa Allah menjelaskannya nanti bukan kamu dibakar di dalam api neraka, ya, tapi Allah mengatakan fatamassaku munar, kamu akan tersentuh oleh api, ya. Coba bayangkan, kalau kita mungkin membayangkannya lebih sakit kita rasanya, lebih cepat kita terasa kalau tersentuh api daripada dibakar api. Kenapa? Kalau tersentuh api kita langsung, kalau kena tangan langsung terangkat tangan kita atau menjauh dari api itu. Begitulah bahayanya kalau ternyata kita mencoba untuk keluar daripada jalur kita. Jadi Allah mencoba menyadarkan kita dengan satu dampak yang mampu membuat kita merasakannya. Panca indera kita mampu merasakan betapa bahayanya pada saat seseorang mulai bertoleran terhadap hal-hal yang negatif atau mampu mendatangkan keburukan bagi kehidupannya. Oleh karena itu, tetap pada jalur yang sudah ditetapkan, tetap pada undang-undang dan hukum negara. Kita sudah punya undang-undang dan hukum, kita sudah punya kearifan sosial, adat dan budaya yang mampu membuat kita menjadi lebih baik di dalam kehidupan. Tapi pada saat kita lebih memilih budaya Eropa daripada budaya Timur yang sebenarnya tidak cocok dengan budaya Timur, maka jadilah generasi-generasi sekarang ini yang sungguh sangat memprihatinkan. Tidak sayang kepada orang tua, tidak mampu bersahabat dengan masyarakatnya, kepada yang kecil malah dia berusaha untuk menindasnya. Nauzubillah min zalik. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 113 ini memberi pelajaran yang berharga kepada kita, bahwa mukmin yang berpegang teguh kepada iman, tidak meragukan akan keberadaan surga dan neraka hari akhirat, tidak meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berlaku zalim. Itulah pernyataan yang paling tegas yang ingin disampaikan ayat 113. Maka fenomena-fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, kita menemukan banyak muslim, bukan mukmin, banyak muslim yang bertengkar dengan muslim yang lain, timbul saling menzalimi. Kita menemukan adanya badan kenaziran masjid yang berantuk atau bertengkar dengan jemaah masjid hanya karena masalah tidak bisa saling menghargai dalam soal kebersihan. Sehingga kita menemukan jemaah masjid tidak boleh lewat karena apa? Karena jalan itu menjadi kotor. Ini kan ada, ini kan masalah musyawarah. Jemaah masjid harus bisa menghargai keberadaan badan kenaziran masjid, terutama di bidang bersih membersihkan. Jangan mentang-mentang jemaah akhirnya bisa mengotori masjid seenaknya, sehingga nazir pun marah dengan jemaah masjid. Dan sebaliknya, jangan mentang-mentang sebagai nazir masjid boleh menutup jalan seenaknya, karena masjid itu adalah tanah wakaf milik jemaah semua. Ini adalah saling menzalimi yang terjadi di masjid, sangat tidak islami. Dan itu bukan ciri mukmin, boleh jadi itu ciri muslim. Karena dia sholat, tetapi iman tidak mencerminkan tingkah lakunya yang seharusnya dia cerminkan keyakinannya pada Allah akan akhlak mulia tersebut. Contoh yang lain kita menemukan bagaimana polisi yang tidak beriman tadi, walaupun tidak semua polisi, sebagaimana tidak semua badan kenaziran masjid, yang tidak beriman tadi akhirnya saling menzalimi dengan pengguna jalan. Ada negosiasi di pojok jalan, ada bagaimana kita menemukan tindakan-tindakan penggelapan. Kita menemukan baru-baru ini bagaimana seorang buta yang sejak lahir buta, suami istri buta, dituduh korupsi, dituduh penjual narkotika dan telah dipenjarakan 3 tahun. Dan sebenarnya itu tidak dilakukan oleh sepasang suami istri yang buta. Sangat terjadi kezaliman yang begitu dahsyat ketika sang suami istri, pasangan suami istri yang buta tadi dituduh menjual narkotika, sementara dia dan dipenjarakan, sementara di rumah dia memiliki 3 orang anak yang terlantar dan terbengkalai. Ini adalah kezaliman yang dilakukan oleh sebagian kecil dari aparat penegak hukum, dan itu tidak mencerminkan keimanannya walaupun dia beragama bukan Islam. Karena semua agama di Indonesia ini menganjurkan untuk tidak berlaku zalim kepada masyarakat yang seharusnya dia adalah abdi rakyat dan masyarakat karena gajinya dari uang rakyat. Kita juga menemukan bagaimana muslim di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini menjadi begitu korup. Suatu hal yang sangat menyedihkan, di Sumatera Utara, di kampung halaman yang kita cintai, di kota Medan ini, tingkat korupsinya begitu tinggi dibandingkan dengan yang terjadi di Jakarta. Kita menemukan dengan besarnya anggaran belanja bagi pegawai di Jakarta menyebabkan bagi siapa yang masih berkehendak untuk korup, dia akan dipecat pada waktu itu juga oleh Gubernur DKI. Tetapi itu tidak kita temukan di Sumatera Utara yang kita cintai ini. Karena apa? Karena mungkin mental korup di sebagian aparat pegawai negeri kita ini masih tinggi, dan itu tentu saya tidak mencerminkan keimanan yang berada pada dirinya. Maka suatu pernyataan yang sangat kontradiksi, begitu banyak muslim yang melakukan jemaah haji tetapi tingkat korupsi tidak berkurang di persada negara ini. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, jangan zalim, jangan zalim, jangan zalim, karena kezaliman itu akan menyengsarakan diri dan tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Satu hal yang perlu kita tegaskan, bahwa kezaliman itu akan membakar jiwa dan kezaliman itu tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.